terdengar suara azan bergema sayup menjelang pagi. Dalam irama ku kirim pesan sebagai tanda aku dah pergi. Jika terdengar suara azan bergema sayup menjelang pagi, dalam irama ku kirim pesan sebagai tanda aku dah pergi. Jangan ditanya sebab kerana mengapa aku pergi menghindar dari kan dekat tapi merana, elok ku jauh tinggal mendengar. Jangan ditanya sebab kerana mengapa aku pergi menghindar merana, elok ku jauh tinggal mendengar. Tahan